Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang hadir di masjid ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Ada tempat mengaji, ada guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kita wajib bersyukur. Maka di antara para ulama menyebutkan bahwa di antara wajibnya kita bersyukur, kita diberikan taufik oleh Allah ada guru atau ustadz dari ahlus sunnah yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka kita bersyukur ada tempat untuk belajar dan ada yang mengajarkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita harus terus bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Tinggal kita berusaha bagaimana dari kajian-kajian yang kita kaji itu kita bisa memahami dengan benar, kemudian kita mengamalkan dengan ikhlas dan ittiba. Ikhwan fil din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada semua yang hadir, adab-adab kajian itu, adab majlis sudah diumumkan setiap sebelum saya mulai kajian. Tolong diperhatikan. Jadi jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang ngerekam. Itu perhatikan tuh. Dan juga jangan ada yang tidur. Tolong kalau ada yang tidur, antum ingatkan, antum bangunkan. Di sini bukan tempat tidur. Kalau antum tidur, asan antum gak usah ngaji. Jangan duduk di majlis ini. Saya ada lihat ada beberapa orang tidur. Tolong yang dekat dengan itu, sebelum saya tegur langsung dari tempat ini, antum kasih tahu, bangun, ini bukan tempat tidur. Daripada saya teriakin dari sini, saya suruh keluar nanti. Ini tempat kajian, gak boleh tidur. Jadi antum perhatikan betul-betul, catat apa yang dikaji itu supaya antum bermanfaat. Sayang, antum datang ke tempat ini tidur, sayang. Rugi antum. Ini masih ilmu, antum kerja gak tidur, antum dagang gak tidur, antum usaha gak tidur, antum depan komputer gak tidur, giliran ngaji tidur. Ini gak punya adab sama sekali, gak punya akhlak gitu. Di masih ilmu juga ngobrol, gak punya akhlak, gak punya adab sama sekali. Antum jaga adab ini. Adab ini mahal, lebih daripada yang lainnya adab ini. Jadi itu perhatikan. Tolong kalau ada yang tidur, antum bangunkan atau suruh keluar, atau yang hadir lagi tempat ini, atau ngobrol juga demikian. Ini berkali-kali diingatkan, masih gak paham juga. Sekarang kita lanjutkan kajian dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-46. Poin ke-46 tentang al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du yaitu nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung janji Allah kepada orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala dan sorga. Adapun dimaksud dengan al-wa'id adalah nas-nas yang terdapat dalam yang terdapat ancaman padanya bagi orang-orang yang berbuat maksiat dengan azab dan siksaan yang pedih. Jadi al-wa'du tentang janji, seperti Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah berjanji kepada orang beriman dan orang saleh bagi mereka ampunan dan ganjaran besar. Surah Al-Ma'idah. Allah juga berfirman, wa'adallahu al-mu'minin wa'minati jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanu min Allah akbar dhalika huwal fawzul azim. Dalam surah At-Taubah, Allah berjanji kepada orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan, arti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan bagi mereka tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Yang demikian adalah kemenangan yang besar. Dan banyak lagi yang lainnya yang berkaitan dengan janji. Adapun wa'id yaitu ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, akan mendapatkan siksaan yang pedih. Seperti Allah mengancam bagi orang yang berbuat syirik, tidak akan diampuni dosanya. Seperti nanti kita bahas satu persatu. Al-wa'id nanti juga ada pemahaman yang sudah pernah kita bahas tentang al-wasat, yaitu wa'idiyah. Wa'idiyah ini dari kelompok khawarij. Untuk melihat di halaman 351 ada kelompok namanya Al-Wa'idiyah, lawan daripada Murji'ah. Di halaman 351, Wa'idiyah adalah aliran sesat dan termasuk Ahlul Bid'ah. Berasal dari Wa'id yang berarti ancaman. Mereka berpendapat bahwa Allah harus melaksanakan ancamannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar, apabila ia wafat tanpa bertaubat, maka ia akan kekal dalam neraka sebagaimana diancamkan oleh Allah terhadap mereka, sebab Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi Wa'idiyah ini berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat, maka kekal dalam neraka. Mereka berdalil dengan ayat inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi janjinya. Ini pendapat yang sesat. Karena bagi Ahlussunnah, bahwa orang yang berbuat dosa besar selain dari syirik, yang dia tidak bertaubat, matinya enggak bertaubat, maka di akhirat tergantung daripada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dosanya. Kalau Allah kehendaki, Allah siksa mereka. Seandainya pun dia disiksa dalam neraka, selama dia masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Itu prinsip Ahlussunnah yang sudah kita bahas. Ini semua sudah kita bahas ini. Makanya pandangan Ahlussunnah bahwasanya seorang muslim yang berbuat dosa besar akan mendapat ancaman dengan neraka apabila dia tidak bertaubat. Jika Allah mengendaki, Allah akan mengampuninya, dan jika Allah mengendaki, Allah akan menyiksanya dalam neraka, akan tetapi dia tidak kekal dalam neraka. Ini pendapat dari Ahlussunnah. Sekarang kita baca tentang penjelasan Ahlussunnah mengenai al-wa'd wal-wa'id. Keyakinan Ahlussunnah mengenai al-wa'du dan al-wa'id sebagai berikut. Yang pertama, Ahlussunnah mengimani nas-nas al-wa'ad, yaitu janji yang baik, janji surga, dan al-wa'id, ancaman tentang siksaan neraka. Mereka menetapkan dan mengimaninya sebagaimana apa adanya dalam nas-nas tersebut dan tidak mentakwil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa karena mempersekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka dia sungguh telah berbuat dosa besar. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Tentang masalah orang yang berbuat syirik ini, dia tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan syirik dan tidak taubat. Antum lihat di halaman 173 di buku ini. Di halaman 173 di poin B, ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Yang pertama, Allah SWT tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertobat kepada Allah. Antum lihat syaratnya di situ, jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertobat kepada Allah. Kalau dia bertobat dari kesyirikannya, ya semua dosa akan diampuni oleh Allah. Hatta dosa syirik akan diampuni kalau dia bertobat. Artinya dia bertobat sebelum dia mati, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tapi kalau orang yang berbuat syirik dan dia mati dalam syirik dan tidak sempat dia bertobat, maka dia dimasukkan ke neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya disebutkan di sini, diancam bagi orang berbuat syirik, diharamkan bagi dia surga bagi orang musyrik. Karena Allah mengharamkan sorga bagi orang berbuat syirik. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, untuk melihat di bawahnya itu, innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan sorga baginya dan tempat tinggalnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian orang berbuat syirik itu hapus seluruh amalnya. Walau asyraku lahabit anhum akanu ya'malun. Seandainya mereka asyraku, ini kalimat mereka ini kembalinya kepada para anbiya wal-rusul. Untuk perhatikan itu, karena di ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang para nabi dan rasul. Kalau seandainya mereka para nabi dan rasul berbuat syirik, sungguh Allah akan hapuskan seluruh amal mereka yang mereka telah kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Adapun di surah Az-Zumar ayat 65 berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, walaqad uhi ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika engkau berbuat syirik kepada Allah, niscaya Allah akan hapus amal-amalmu dan tentunya engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang berbuat syirik diancam dengan masuk neraka. Tapi kalau dia tidak tobat sampai akhiratnya, tempatnya kekal dalam neraka selama-lamanya. Kemudian orang berbuat syirik juga halal darah dan hartanya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, jadi ini yang pertama sebagai bentuk ancaman bagi orang yang berbuat syirik, tidak akan diampuni oleh Allah SWT kalau dia mati dalam keadaan syirik. Dan orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Jadi masalah syirik ini bukan masalah kecil, masalah besar. Makanya kita harus terus mengingatkan kaum muslimin, jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Justru dengan kita terus mengingatkan manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, justru kita sayang kepada mereka. Justru orang yang sayang kepada kaum muslimin, ya dakwah salaf ini, dakwah yang paling sayang kepada umat Islam, karena terus-menerus mengingatkan manusia agar mentauhidkan Allah SWT, dan terus-menerus mengingatkan manusia agar mereka jangan sampai berbuat syirik kepada Allah, karena syirik ini merupakan kezaliman yang besar. Maka nasihatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazimun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar, kemungkaran yang paling besar, maksiat yang paling maksiat. Dan harus terus kita ingatkan manusia dari perbuatan ini. Enggak boleh kita diam, apalagi antum sebagai dai, enggak boleh diam. Terus menerus ingatkan manusia. Karena yang berbuat syirik bukan sedikit, jutaan orang berbuat syirik di Indonesia ini. Jadi enggak boleh diam, kita terus dakwakan, ingatkan manusia. Dan jelaskan perbuatan-perbuatan mereka yang jelas-jelas berbuat syirik. Mereka datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur habib, ke kubur ustad, ajengan, tuan guru, mereka bersimpuh di sana. Mereka minta di sana, mereka nangis di sana. Mereka minta kesembuhan penyakit, mereka minta rezeki, mereka minta dimudahkan urusan. Ini semuanya syirik. Yang mestinya mereka minta hanya kepada Allah saja. Enggak boleh kepada yang lain. Ketika doa itu dipalingkan kepada Allah, ini perbuatan syirkun akbar. Dan ini jutaan masih yang berbuat begini. Dan ulamanya diam, para dai diam. Kita harus terus ingatkan bahwa ini perbuatan syirkun akbar. Karena kalau dia mati dalam keadaan demikian syirik, tempatnya di neraka, kekal dan mereka selama-lamanya. Dihapuskan seluruh amalnya, pahalanya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya. Enggak ada arti apa-apa sama sekali. Dihapuskan oleh Allah Taala. Itu nas Al-Quran menyebutkan demikian. Jadi kita harus terus-menerus ingatkan mereka. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tetapi, orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukum dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Saya ulangi, tolong perhatikan. Ahlussunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tetapi, orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukum dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir. Berarti kalau dia orang yang memang KTP-nya Islam, tapi perbuatannya semua perbuatan kufur. Dia menyembah kubur, kemudian dia bergabung dengan orang-orang kafir, dia memuji orang-orang kafir. Ini sudah kita bahas nih, tentang pembatal-pembatal Islam. Dan juga ciri-ciri orang-orang munafik, sudah kita bahas. Gitu. Dia bergabung dengan orang-orang kafir. Dihukumi gimana? Dihukumi dari yang zahir. Ya dia bermuamalah orang kafir. Dihukumi dengan perbuatan orang-orang kafir dia. Begitu para ulama menghukuminya. Karena dia menampakkan kekufuran besar, maka orang tersebut akan dihukum dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir. Karena perbuatannya kafir yang dilakukan semuanya, kekufuran. Meskipun dia KTP-nya Islam, tapi tindakannya dia semuanya kekufuran. Dia enggak sholat, dia enggak puasa, kemudian bergabung dengan orang kafir, memuji orang kafir, menghina orang Islam, ya dihukumi seperti itu. Maka orang-orang munafik, Allah sebutkan dikumpulkan oleh Allah dengan orang kafir semuanya di dalam neraka jahanam. Inna allaha jami'ul munafiqina wal kufara fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kita melihat tentang orang munafik, dia tampakkan Islam dengan pakaian Islam. Kita melihat di surah An-Nisa, dia menampakkan keislaman, tapi mereka hidup dengan orang-orang kafir, bergabung dengan orang-orang kafir. Maka Allah kumpulkan mereka bersama orang kafir. Jadi Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang kafir. Untuk melihat di Surah An-Nisa ayat 140. Kemudian lagi dari 138. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka mendapatkan azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Itu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Orang-orang munafik ini menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang beriman. Apakah mereka akan mencari di sisi mereka itu kemuliaan? Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semuanya. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum inna allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Dan sungguh telah diturunkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an an idza sami'tum ayati la yughfaru biha, ketika kamu mendengar ayat Allah diingkari, kalau disampaikan ayat diingkari ayat Al-Qur'an, wa yustahza'u biha, dan diejek Al-Qur'an itu, diperolok-olok, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka memalingkan pembicaraan kepada yang lain, tidak memperolok lagi ayat-ayat Allah. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam semuanya. Ya, yang dihukumi dari apa yang lahir yang kita lihat. Dia berkumpul dengan orang kafir, ya dihukumi dia sebagai orang kafir. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Mereka memperolok-olok Al-Qur'an, memperolok-olok As-Sunnah, memperolok-olok orang beriman, memperolok-olok orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika orang kafir, mereka puji dan mereka sanjung. Dan mereka menjadikan orang-orang munafik, mereka jadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka. Maka Allah kumpulkan mereka semua neraka jahannam. Ini nas Al-Qur'an ya, menyebutkan demikian. Enggak boleh duduk bersama mereka. Enggak boleh berkumpul bersama mereka. Kemudian berkaitan dengan tentang akhir kehidupan seseorang. Rasulullah SAW bersabda tentang akhir kehidupan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, inna rajula la ya'malu amala ahli jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Wa inna rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Sesungguhnya seorang mengamalkan amalan ahli sorga menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Dan seorang mengamalkan amalan ahli neraka menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal dia termasuk ahli sorga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis ini kalau yang sudah kita baca, yang antum sudah hafal di Arba'in An-Nawawi di hadis yang keempat, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, nanti antum lihat di hadis Arba'in yang keempat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qal haddatsana Rasulullah SAW wa huwa as-sadiqul masduq inna lakum yajma'u khalq خلقوا في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إلى الملك فينفو فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ووالله الذي لا إله غيره إن لكم ليعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها وإن لكم ليعمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW menuturkan kepada kami dan beliau adalah as-sadiqul masluq, arti Rasulullah as-sadiqul masluq, orang yang benar dan lagi dibenarkan perkataannya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, artinya bersatunya sperma dengan ovum, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, seperti itu pula, artinya 40 hari, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu pula, yaitu selama 40 hari. Kemudian seorang malaikat diutus, artinya sesudah 120 hari, kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah, yang tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli sorga, sehingga jarak antara dirinya dengan sorga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amal ahli neraka. Maka dengan itu ia masukinya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan sorga, maka dengan itu ia masukinya. Yang kita bahas bagian akhir dari hadis ini, sebagian ulama menyebutkan bahwa ini hadis yang bagian akhir ini dari perkataan Ibnu Mas'ud, arti mauquf sampai Mas'ud. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Hadis ini marfu, artinya memang dari sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Saya jelaskan bagian akhir dari hadis ini karena ini yang jadi pembahasan kita. Kata Nabi SAW, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, inna adakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna adakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan hanya Allah, sesungguhnya seorang dari kalian beramal dengan amal ahli sorga. Perhatikan ini. Seorang dari kalian beramal dengan amal ahli sorga, sehingga jarak antara dirinya dengan sorga hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia masukinya. Allahumma salli afu wa afiyah. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amal ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu ia beramal dengan amalan sorga, maka dengan itu ia masukinya. Di sini kalau kita lihat bagaimana orang yang beramal dengan amal ahli sorga, kemudian di akhirnya dia beramal dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka dengan sebab itu. Di sini dalam hadis yang kita bahas ini di syarah akidah, Nabi menyebutkan SAW dengan kalimat inna rajula la ya'malu amala ahlil jannah fi ma yabdulin nas. Anda perhatikan itu. Sesungguhnya seorang beramal dengan amal ahli sorga dengan apa yang tampak bagi manusia. Artinya tampaknya amalnya amalnya sorga. Seperti apa? Dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia sedekah dan berbuat kebaikan yang lain. Tapi kita sebagai manusia enggak tahu tentang isi hatinya dia. Dia mengerjakannya ikhlas atau riya, kita enggak tahu. Yang tampak amalnya ahli sorga, tapi tujuannya bukan untuk mengharapkan sorga dia, tapi dia ingin dipuji oleh manusia, dia ingin disanjung oleh manusia, yang Allah nilai ya apa yang dia niatkan. Niatnya itu seperti yang pernah kita bahas juga tentang pertama kali dipanaskan api neraka untuk tiga orang. Awalu ma yusa'aru bihi minnar yaumal qiyamah. Yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk tiga orang. Dan semua amalnya soleh, tiga orang ini. Api neraka dipanaskan untuk tiga orang ini. Ini para ulama betul-betul sangat hati-hati. Abu Hurairah, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah pingsan. Bangun lagi, mau nyampaikan lagi, pingsan lagi Abu Hurairah. Sampai tiga kali. Disebutkan, makanya seorang mukmin itu takut kalau ketika membacakan hadis seperti ini. Antum hati-hati. Jadi, Nabi menyebutkan yang pertama orang yang nuntut ilmu dan membaca Al-Quran. Kemudian di hari kiamat Allah tanya, untuk apa engkau belajar? Untuk apa engkau baca Al-Quran? Karena engkau ya Allah. Allah tahu tentang hatinya dia. Tidak. Engkau ingin dikatakan seorang alim atau seorang qari membaca Al-Quran. Dan dia enggak bisa dusta, enggak bisa bohong dalam Allah. Sudah dikatakan demikian, kemudian diseret, dimasukkan ke neraka dengan sebab itu. Ini amalnya amal soleh. Yang kedua, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Dia berjihad di jalan Allah, kemudian di hari kiamat ditanya, engkau berjihad untuk apa? Untuk engkau ya Allah. Bohong. Engkau berjihad supaya engkau dikatakan seorang pemberani. Atau yang lainnya, dengan niat yang lainnya. Sudah dikatakan demikian, diseret, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang sedekah. Dia sedekah, ditanya, engkau sedekah untuk apa? Untuk engkau ya Allah. Bohong. Engkau sedekah untuk dikatakan bahwa engkau orang yang dermawan, engkau orang yang baik. Sudah dikatakan demikian, diseret, dimasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab itu. Ini amalnya semuanya baik, tapi hatinya dia tidak baik. Dia riya. Maka antum hati-hati. Sebagai penuntut ilmu, sebagai da'i hati-hati. Jangan riya. Sebab ketika riya, enggak ada nilainya sama sekali amal itu. Hapus. Hapus itu. Untuk tujuan-tujuan yang lain. Begitu dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kalau di sini sebutkan fima yabdulinnas. Sama di riwayat yang lain juga, kalimat sama. Innal abdala ya'malu fima yaran nas. Amal ahli jannah. Wa innahu lamin ahli nar. Wa ya'malu fima yaran nas. Amal ahli nar. Wa huwa min ahli jannah. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan sorga menurut apa yang tampak di hadapan manusia, namun sebenarnya dialah penghuni neraka. Dan ada seorang hamba yang beramal dengan amal ahli neraka menurut apa yang tampak di hadapan manusia, namun sebenarnya dia adalah penghuni sorga. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada akhirnya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Maksudnya dia beramal dengan amal ahli sorga. Nanti antum lihat di syarah Arba'in An-Nawawi. Saya jelaskan di syarah Arba'in An-Nawawi. Seorang beramal dengan amal ahli sorga dalam pandangan manusia ada berapa kondisi. Yang pertama, dalam pandangan manusia bahwa kaum munafik pun beramal dengan amal ahli sorga seperti sholat, sedekah dan lainnya, tetapi hati mereka benci. Mereka juga jihad, ya. Orang-orang munafik juga ikut jihad, tetapi hatinya benci kepada Islam. Maka di akhir hayatnya dia akan beramal dengan amal neraka, yang dengan itu ia masuk neraka. Kondisi yang kedua, orang yang beramal dengan amal ahli sorga akan tetapi ia riya, ingin dilihat dan dipuji oleh manusia, dan ia terus menerus dalam keadaan demikian. Oleh karenanya Allah hapuskan ganjaran amalnya. Jadi dia setiap beramal inginnya riya, ingin dipuji oleh manusia. Dan ini banyak sekarang yang seperti itu. Sekarang banyak. Kita pikir orang awam, sekarang yang ngaji juga sama. Dia beramal, ditunjukkan kepada manusia, disebarkan, di-share. Ini saya udah nolong orang banjir ini. Udah relawan, ditulis relawan di sini, relawan. Dibicara nih, saya di tengah-tengah orang-orang miskin, bantu mereka. Nah, antum beramal kok ditunjukkan kepada manusia. Di WA orang, dipasang statusnya dia bahwa dia berbuat kebaikan. Untuk apa antum seperti itu? Hapus amalnya. Karena antum ingin menampakkan kepada manusia, bukan karena Allah lagi. Dan itu banyak yang seperti ini, enggak disadari itu. Seperti itu. Enggak disadari. Dia ingin dipuji, disanjung oleh manusia, ingin dilihat oleh orang. Kan riya artinya ra'i, yura'i, riyaan, artinya ingin dilihat oleh manusia amalnya. Sampai pakai mic lagi di tengah-tengah banjir. Ini saya di tengah-tengah orang banjir. Mau apa dilihat oleh manusia? Antum bantu-bantu karena Allah. Gak usah diambil gambarnya, gak usah disebarkan, gak usah pasang status dengan sebab itu antum beramal soleh. Untuk apa? Hapus nanti amal antum. Rugi. Sepertinya antum seperti pahlawan, tapi gak ada manfaatnya. Membantu orang wajib, dan itu sifatnya wajib kifayah. Tapi jangan tunjukkan kepada manusia. Jangan riya. Antum beramal semua karena Allah SWT. Sekarang ini seperti itu. Yang nyumbangnya, gak ketahuan yang nyumbangnya. Sekarang yang bawa sumbangannya ingin ditampakkan kepada manusia. Yang bawa sumbangannya siapa? Orang awam? Yang bawa sumbangan siapa? Ustad-ustad. Udah berbuat ini di foto, segala macam. Antum mau apa? Hati-hati, ini masalah besar, bukan masalah kecil. Masuk itu setan seperti itu, terus masuk ke dalam hatinya. Setan luar biasa. Pinter setan, terus mengganggu anak Adam dengan riya itu. Dan lama-kelamaan juga berbahaya buat dia, bisa jadi nifak nantinya dia. Pekan yang lalu sudah saya bawakan, bahwa tonggak munafik itu nifak dibangun di atas dua tonggak apa? Nifak itu dibangun di atas dua tonggak apa? Yang pertama? Yang pertama? Dusta. Dusta dulu, yang paling besar dusta. Yang kedua? Riya. Dan Allah sebutkan dua-duanya dalam Al-Quran tentang itu. Itu nifak dibangun di atas dua tonggak. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian ada yang ketiga, orang yang pada masa hidupnya beramal dengan amalan ahli sorga, akan tetapi di akhir hayatnya dia digoda setan dan terkena fitnah syahwat atau syubuhat, sehingga ia beramal dengan amalan neraka, yang dengan itu ia masuk neraka. Allahumma as'alukal afwal afiyah. Jadi ada orang yang beramal dengan ahli sorga, bahkan dia bisa hafal Quran, hafal Quran, hafal hadis. Tapi di akhir hayatnya dia digoda oleh setan mengikuti fitnah syahwat dan syubhat. Ada yang fitnah syahwat mengikuti wanita sampai dia jadi kafir dengan sebab itu. Sampai Ibnu Qayyim menceritakan, cuma ini Ibnu Qayyim membawakan tidak pakai sanad. Tapi jadi ibrah buat kita semuanya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa', ada seorang muadzin, muadzin ini. Suatu waktu, kalau dulu azan kan enggak pakai ini zaman dulu. Naik ke atas. Ke atas masjid, di atas. Dan itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan para muadzin yang lainnya. Naik ke atas masjid. Waktu dia mau azan, dia lihat tetangga masjid itu ada seorang wanita cantik. Sudah habis azan, besoknya dia datang. Dia ingin melamar wanita itu. Kata wanita ini, saya ini Nasrani, gak bisa. Saya gak mau. Terus bagaimana supaya bisa nikah? Apa kata laki? Kalau gitu saya masuk Nasrani aja, supaya bisa nikah. Sampai dia masuk Nasrani, dan kemudian belum apa-apa, dia betulin apa tempat rumahnya itu, plafonnya, sampai jatuh. Ini udah masuk Nasrani, belum dia akad nikah, sudah meninggal. Dalam keadaan su'ul khatimah. Ini bawakanlah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa'. Tapi tidak pakai sanad. Kemudian ada lagi yang pernah saya sampaikan kepada antum. Orang yang dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan hafal Quran. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Amr bin As menaklukkan Mesir, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, antum bangun masjid. Jadi pertama kali begitu menaklukkan Mesir, bangun masjid, tempatkan orang ini dekat masjid supaya mengajarkan anak-anak baca Al-Quran, namanya Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Lisanul Mizan. Dia mengajarkan anak-anak baca Quran di zaman Umar. Di zaman Utsman juga masih. Begitu di zaman Ali dia bergabung dengan Khawarij karena temannya Khawarij. Ini amalnya baca Quran, mengajarkan Quran, jadi imam, subhanallah. Amal soleh. Tapi kemudian dia bergabung dengan Khawarij sampai dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Membunuh Ali, membunuh orang yang soleh, orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tempatnya neraka. Membunuh orang biasa aja hukumannya berat. Allah sebutkan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَّأُهُ جَهَنَّمْ خَلِدًا فِيهَا. Dan seterusnya, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, orang bunuh seorang mukmin maka tempatnya neraka jahannam, dia kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ini membunuh Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rashid, yang Allah cinta kepada dia dan Rasulnya cinta. Dihukum Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi ini, kakinya dipotong, tangannya dipotong, matanya dicongkel. Tapi tetap dia seperti itu, dia taubat dia kepada Allah. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, dia beramal dengan amal soleh, wa khutima bisyarrin, ditutup kehidupannya dengan su'ul khatimah, dengan kejelekan, waliyatubillah. Jadi begitulah manusia, yang kita harus hati-hati bahwa kita bukan dari awalnya orang yang dilihat itu akhir kehidupan itu. Maka di sini sampai Nabi bersumpah, Abdullah bin Mas'ud bersumpah, ada orang yang beramal dengan amal ahli sorga, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka dengan sebab itu. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat, tadi sudah berat tiga ya. Nah, yang keempat, orang yang beramal dengan amal ahli sorga, akan tapi di akhir hayatnya ia tidak sanggup menghadapi cobaan ujian. Dia beramal dengan amal sorga, tapi di akhir hayatnya enggak sanggup dia dengan cobaan ujian. Kan banyak kan seperti itu. Sampai dia kufur, sampai dia murtad, dan sampai bunuh diri. Dan ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang yang berperang luar biasa, setiap kali ketemu orang kafir dibunuh oleh dia. Sahabat memuji dia, kata Nabi, enggak, dia termasuk ahli neraka. Heran para sahabat, ini orang bunuh orang kafir dalam peperangan, kata Nabi, enggak, dia termasuk ahli neraka. Nabi mengatakan demikian, ini bukan Nabi tahu yang gaib, tidak, tapi dari siapa? Dari Allah. Kata Nabi, ama innahu min ahli nar, sungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Orang ini gagah berani dan banyak membunuh orang-orang kafir. Para sahabat melihat, sampai sahabat mengatakan, pada hari ini tidak ada seorang pun dari kami yang berperang lebih mencukupi dari orang ini. Tapi Rasul bersabda SAW, ama innahu min ahli nar, sungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Kemudian para sahabat yang menyertai orang itu terus ikut. Ternyata dia kena luka parah. Luka parah. Kan kena pedang itu banyak lukanya. Gak sanggup dia dengan luka itu. Akhirnya pedangnya ditaruh di tanah. Ujungnya dia masukkan perutnya ke dalam pedang itu. Sampai nembus, mati dia. Dalam keadaan su'ul khatimah. Matinya dia sendiri bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri kan Nabi kekal dalam neraka. Kata Rasulullah SAW. Ini yang keempat, yaitu orang yang dia beramal dengan ahli sorga, dia perang, jihad, puncaknya agama, tapi dia gak sanggup dengan cobaan dan ujian, yaitu luka parah, sehingga dia bunuh diri. Dan banyak juga orang-orang yang kena cobaan ujian, apakah kefakiran atau penyakit atau yang lain, gak sanggup dia, sampai dia suudzon kepada Allah, sampai dia ucapkan kalimat-kalimat kufur, yang kemudian dia meninggal dunia dengan sebab itu. Ada terjadi seperti itu. Gak sanggup dia dengan cobaan penyakit, kefakiran, kesulitan, sampai bunuh diri dia. Bahkan ada tidak bunuh diri, tapi dia mengucapkan kalimat kufur yang dengan itu dia keluar dari agama Islam. Kemudian dia mati dengan itu. Rugi dia. Cobaan ujian, dan ini juga kita bahas berkali-kali tentang cobaan ujian. Kewajiban kita untuk sabar. Cobaan ujian ini gak seberapa. Dan gak mungkin lama cobaan ujian itu. Tapi kita disuruh sabar dan ridho. Karena dengan ujian itu Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Yang kelima, hampir sama dengan yang keempat tadi, yaitu orang beramal dengan ahli sorga, tetapi di akhir hayatnya ia mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Kufur, dia seudzon kepada Allah, dia menyalahkan Allah. Dia dapat cobaan, ujian, dia enggak sabar, dia salahkan Allah. Dianggap Allah enggak sayang kepada dia. Dan segala macam lah sudah. Seudzon kepada Allah. Yang dengan itu dia masuk neraka dengan sebab itu. Ini diantara contoh tentang orang yang beramal dengan amal ahli sorga, kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amal ahli neraka, yang dengan itu dia masuk neraka. Adapun orang yang beramal dengan amal ahli neraka, kemudian di akhir hayatnya dia beramal ahli sorga, kemudian masuk sorga, ini banyak yang seperti ini. Artinya orang-orang kafir, contohnya banyak orang-orang kafir yang dia kafir dari mulai dia kecil terus. Artinya dia hidupnya di keluarga orang kafir. Sampai menjelang akhir hayatnya dia masuk Islam. Dan baik Islamnya. Sampai dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dengan itu dia masuk surga. Dan contoh-contoh banyak. Seperti kisahnya Amr bin As dan yang lainnya. Dia melakukan kejahatan, kezaliman, membenci Rasulullah SAW. Tapi di akhir hayatnya dia masuk Islam. Dan dia menaklukkan Mesir. Amr bin As. Atau orang yang berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Semua dosa dilakukan. Kemudian dia taubat. Dengan taubat yang nasuh. Kemudian dia meninggal. Dia masuk surga dia. Seperti Nabi SAW menceritakan tentang orang yang membunuh 99 orang di zaman dulu. Kemudian datang kepada seorang ahli ibadah. Perhatikan ini salah datangnya. Tanya kepada ahli ibadah. Ahli ibadah gak ngerti apa-apa. Gak ada tobat bagi kamu, gak ada. Dibunuh lagi orang itu, ahli ibadah itu. Dibunuh, jadi 100. Kemudian datang kepada orang berilmu. Nah ini benar datang kepada orang berilmu. Apakah saya masih ada tobat? Saya sudah bunuh 100 orang. Ada tobat bagi kamu. Tapi kamu gak boleh tinggal di tempat ini. Kamu harus hijrah dari tempat ini. Karena di sini banyak orang-orang yang jelek, jahat. Yang kamu akan terpengaruh untuk membunuh lagi nanti. Pindah. Hijrah dia. Belum sampai ke daerah yang dia tuju, meninggal. Tapi niatnya sudah taubatan nasuha. Bedanya sejengkal. Begitu meninggal, dia menghadap ke daerah yang dia akan tuju. Begitu dia meninggal, turun dua malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab ini harus diazab. Kalau mereka tidak. Akhirnya disuruh malaikat turun lagi satu lagi, ukur. Diukur. Jaraknya sejengkal ke daerah yang dituju. Dengan itu dia masuk surga. Itu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dihitung niatnya dia sudah dengan taubatan nasuha. Dia mau taubat. Sampai dia berjalan menuju negeri yang dia akan tuju itu. Dan dia meninggal di situ. Atau kondisi yang ketiga, orang yang baru masuk Islam. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian ikut perang. Seperti siapa? Usairim. Dalam perang Uhud. Usairim. Begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, ikut perang, mati syahid. Ya. Yang dengan itu dia masuk surga. Kata Nabi, amila qalilan wa ujira katira. Dia beramal sedikit. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian perang. Kemudian diganjar dengan ganjaran yang besar. Masuk surga. Dan ini hadis ini sahih. Semua riwayatnya sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Itu contoh-contoh. Berkaitan dengan masalah. Akhir kehidupan seorang. Makanya kita tetap wajib hati-hati. Seorang mukmin. Dan amal itu tergantung dari akhirnya. Makanya kita jangan ujub, jangan sombong, dengan bangga dengan apa yang kita amalkan, jangan. Kita seorang mukmin harus al-khauf wal-raja. Harus punya rasa takut kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Jangan kita bangga dengan amal-amal kita sudah berbuat, kita enggak tahu tentang akhir kehidupan kita. Makanya yang dihitung itu akhirnya. Antum lihat di kita lanjutkan di halaman 390 dalam hadis riwayat Bukhari terdapat tambahan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Amal tergantung dari akhirnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Kitabur Riqaq bab al a'mal bil khawatim. Kemudian juga dalam Kitabul Qadar bab al-amal bil khawatim. Jadi amal itu tergantung dari akhirnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, wa fil jumla fal khawatimu mirathu as-sawabiq. Bahwa al-khawatim akhir itu tergantung dari warisan yang terdahulu. Warisan terdahulu. Kalau memang dia baik dan niatnya baik, insyaallah di akhirnya akan baik. Tapi kalau awalnya jelek dan niatnya jelek, maka di akhirnya mesti jelek. Jadi khawatim itu tergantung dari warisan sebelumnya. Makanya para ulama salaf itu takut dia kalau disebutkan dia pernah perbuat dosa begini, diingatkan lagi. Dia takut, takut Allah azab dengan sebab itu. Makanya kadang-kadang orang itu ingin ketemu dengan teman-teman lamanya, reuni. Kalau reuni ceritanya apa? Enggak ada cerita baiknya. Cerita apa? Cerita jelek. Dulu kan kamu pernah pacaran sama ini. Dulu kan kamu pernah ngambil uang ini. Jadi ceritanya semua cerita jelek. Kalau salah, takut itu disebutkan cerita yang lalunya. Takut Allah azab dengan sebab itu. Justru yang ada, bagaimana dia tobat. Ditutup semua dosanya. Jangan diperlihatkan. Jangan diceritakan dosa itu. Dosa tutup. Sebab ada orang-orang yang gak diampuni dosanya Allah dengan sebab dia menjaharkan dosanya, diceritakan pada orang lain. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku diampunkan dosanya kecuali mujahir. Apa mujahir? Yang dia beramal, berbuat dosa di waktu malam. Oh, gak ada yang tahu. Allah sudah tutup. Paginya diceritakan pada orang lain. Tadi malamnya saya minum khamr. Tadi malam saya begini. Tadi malam saya begini. Gak boleh. Ini dosa udah. Tadi malam saya pacaran. Ini dosa. Perbuatan dosa. Diceritakan pada orang lain. Allah sudah tutup. Nah ini mujahir. Sebetulnya umatku diampunkan kecuali yang ini. Gak diampunkan oleh Allah. Mujahirin. Ini ada sahih dari Bukhari. Maka antum hati-hati tuh. Jadi dosa-dosa itu bukan untuk diceritakan. Bukan dibanggakan. Bahkan ada ustaz cerita, dulu saya ini ahlul bid'ah. Loh, untuk apa ceritakan antum ahlul bid'ah? Biasa tahlilan, biasa ini, segala macam cerita. Antum tutup, udah tutup. Ini bukan untuk bahan dongengan, bukan untuk bahan ketawaan, bukan. Mesti antum takut kepada Allah, jangan cerita lagi yang berlalu itu. Ini perbuatan beda, dibenci oleh Allah Rasulnya. Kok antum ceritakan kepada orang? Atau perbuatan syirik, dibenci oleh Allah, jangan ceritakan lagi kepada orang, tutup. Ini kan enggak, supaya orang ketawa. Supaya orang ketawa, enggak boleh. Bahkan dalam Islam enggak boleh orang bohong, kemudian tujuannya untuk ketawa. Itu kata Nabi celaka orang itu. Jadi hati-hati. Kita seorang mukmin tetap hati-hati. Bagaimana kita beramal dengan ikhlas karena Allah dan kita minta ampun atas semua dosa kita. Karena dosa kita banyak. Banyak juga orang enggak tahu tentang dosa kita. Minta ampun kepada Allah. Karena takut dari sebab-sebab dosa ini mewariskan su'ul khatimah. Bab warisan dari dosa ini bisa membawa orang kepada su'ul khatimah. Karena dulu pernah membuat dosa-dosa, akhirnya dia dihukum di akhir hayatnya dengan sebab itu yang kemudian dia mati dengan su'ul khatimah. Waliyatu billah nasallahu alaihi. Makanya dijelaskan oleh Ibn Rajab, wa min huna yashtaddu khawfu salaf min su'il khawatim wa minhum man yaqlaqu min dhikri sawabiq. Kata Ibn Rajab, dari sini para ulama salaf itu takut dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek, dan mereka juga gelisah kalau disebut. Kenapa? Disebutkan tentang yang dulu. Kamu dulu pernah berbuat ini, dosa-dosanya, takut dia. Maka sebaiknya enggak ketemu teman yang lama udah. Gitu. Enggak ketemu udah. Sebab kalau ketemu teman lama, yang diingat apa? Bukan kebaikan, yang diingat apa? Kejelekan yang dulu yang bersama dia. Yang kita udah taubat kepada Allah, tapi diingatkan lagi. Dan kadang-kadang orang bangga, setan itu begitu, bangga dengan dosanya. Nauzubillah nasallahu alaihi. Jadi para ulama salaf takut itu. Itu disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Hikam ketika mensyarah hadis ini. Hadis yang keempat ini. dalam Arba'in An-Nawawi. Jadi innamal amalu bil khawatim, sungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Makanya kita enggak boleh merasa heran dengan amalan orang itu karena kita enggak tahu tentang akhirnya. Nabi mengatakan janganlah kamu heran dengan amal orang itu sebaik apapun dia karena kamu tidak tahu tentang akhirnya. Kamu tidak tahu akhirnya. Makanya yang terus kita berdoa kepada Allah yang diperbanyak apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, ini hadis sahih. Dalam riwayat Muslim, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Kalau yang tadi riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi berdoa, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk terus taat kepadamu ya Allah. Jadi antum perhatikan tuh. Hati-hati kita. Seorang beriman hati-hati. Jangan bangga dengan amal kita. Jangan bangga dengan kepintaran kita atau dengan hafalan kita. Jangan. Kita hati-hati. Kita terus mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Nabi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doa yang paling banyak Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hadis ini sahih ya Tirmizi dan yang lainnya. Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Makanya kita bisa baca doa itu dalam sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apakah sujud pertama, kedua, rakaat pertama, kedua sampai akhir, terus baca itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang ketiga kita masuk. Ahlu sunnah tidak memastikan seorang pun bahwa mereka sebagai ahli sorga atau neraka, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW. Mereka meyakini bahwa orang yang mati dalam keadaan Islam, beriman, beramal soleh dan bertakwa akan dimasukkan ke dalam sorga dengan dasar ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka disediakan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya, orang yang mati dalam keadaan Islam, dia Islam, beriman, beramal saleh, bertakwa, akan dimasukkan ke sorga. Dan juga anda bisa lihat dalam surah-surah yang lainnya tentang Allah mengabarkan dengan kabar gembira bagi orang-orang beriman, beramal soleh, bagi mereka sorga. Atau seperti yang tadi saya bacakan ayatnya di awal, Allah berjanji kepada orang beriman laki-laki, iman perempuan, masuk sorga. Wa'adallahu ladina aman wa'amil salih minkum maghfirata wa ajran azimah. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, ampunan dan ganjaran yang besar. Rasulullah SAW juga bersabda, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, dia akan masuk neraka. Ini nas. Jadi ketika dia berbuat syirik dan dia mati, ya masuk neraka dengan keterangan dalil ini. Nas dan juga ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca tadi dalam surah An-Nisa di ayat 48. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah, disebutkan lagi tentang bahwa Ahlussunnah mempersaksikan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana disaksikan Nabi SAW, begitu juga para sahabat-sahabat lain yang dijamin masuk surga. Seperti istri-istri Rasulullah SAW, Ukasyah bin Mihsan, Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Jadi ada sahabat-sahabat yang dijamin dengan sorga. Bisa disebutkan, bisa dilihat di halaman 407 tentang kemuliaan para sahabat. Jadi para sahabat itu mereka dijamin dengan sorga. Dan Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100, wasabiqul awwalun minal muhajirin wal ansar wallazi tabi'u bi ihsan radhiyallahu anhu warḍuan, sampai akhir ayat. Di surah Al-Hadid juga Allah menyebutkan wa qullan wa'adallahu husna, dan semua kami jamin mereka dengan sorga. Ya Rasulullah SAW menyebutkan berapa sahabat yang masuk sorga, seperti sahabat Thabit bin Qais bin Shammas, begitu juga Ummatul Mu'minin, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Salam, Uqasha bin Mihsan, Sa'ad bin Mu'ad, dan selain mereka. Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang yang ikut perang Badar dan Hudaybiyah bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Rasulullah bersabda, lan yadkhulun nara rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah, tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi para sahabat dijamin dengan sorga. Kemudian juga Ahlussunnah meyakini, kita lanjutkan. Ahlussunnah meyakini bahwa orang-orang kafir, musyrikin dan munafikin, mereka lah neraka. Enggak boleh orang menyaksikan mereka di surga, enggak boleh. Karena nas Al-Qur'an menyebutkan bahwa mereka di neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahannam, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab siapa? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejajat makhluk atau sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 6. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 39, waladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi orang kafir yang dia mati dalam keadaan kafir, perhatikan ya, orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, tempat neraka. Allah juga berfirman tentang orang munafik yang dia mati dalam keadaan nifaq. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida nasira. Sungguh orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat penolong, dan kamu tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 145. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Dan kita harus perhatikan kalau amal-amal itu tergantung daripada akhirnya, kewajiban kita untuk hati-hati dan mengharap pada Allah agar kita dimasukkan ke sorga, dan kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Maka Nabi selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur dan azab neraka. Selalu itu Nabi berlindung kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, ta'awadu min azabil qabr, ta'awadu min azabil qabr, ta'awadu min al-qabr, ta'awadu min azabil nar. Berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindung kalian dari azab neraka. Maka para sahabat mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min azabil nar. Terus berlindung kepada Allah. Karena kita enggak tahu tentang akhir kehidupan kita. Dan kita terus memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi terus kita berusaha melakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Kita jangan berpangku tangan, tapi terus melakukan amal-amal soleh yang semuanya ikhlas karena Allah. Apa aja yang berbau itu riya atau timbul dari hati ini untuk dipuji, itu kita tinggalkan. Karena enggak mungkin ketemu antara keikhlasan dengan ingin atau senang untuk dipuji oleh manusia, enggak boleh kita. Kita harus betul-betul ikhlas. Karena dunia ini enggak ada arti apa-apa. Dan juga enggak wajar dan enggak waras orang kalau beramal ingin dilihat oleh manusia. Untuk apa? Dia Allah ciptakan hidup ini untuk apa? Allah ciptakan dia untuk ibadah. Kalau ibadah berarti untuk Allah SWT, yang pada hakikatnya untuk kita. Karena Allah enggak butuh apa-apa, tapi Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk kebaikan kita, dunia kita dan akhirat kita. Allah menciptakan kita untuk ibadah, maka terus kita lakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah. Mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan kepala dari Allah. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Pujian manusia, sanjungan manusia, atau juga mengharapkan dunia, enggak ada arti apa-apa sama sekali. Di prinsip orang beriman, dalam ibadah ada prinsipnya, dalam hidup juga ada prinsipnya. Dalam hidup ini antum perhatikan bahwa kehidupan dunia ini enggak ada arti apa-apa. Allah menyebutkan dunia ini dengan apa? Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairu liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Kehidupan dunia kecil, enggak ada arti apa-apa. Dunia ini enggak ada arti apa-apa. Meskipun hanya seberat sayap nyamuk, enggak ada artinya dunia. Dunia dengan tonton emasnya, dengan uang yang sekian banyak, enggak ada arti apa-apa dunia. Atau pujian manusia, sehebat apapun kepada kita, enggak ada arti apa-apa. Tapi bagaimana kita menjaga keikhlasan kepada Allah Taala? Itu ada suara, di mana suara itu? Jadi orang beriman itu dia hidupnya untuk akhirat. Dunia enggak ada arti apa. Jadi kenapa harus mengharapkan pujian? Kenapa ingin disanjung oleh manusia? Kenapa bangga dengan amal soleh? Jangan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba taqi yang bertakwa. "Inna Allaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghani." Ghani merasa cukup, enggak mengharap sesuatu dari manusia. "Al-khafi," tersembunyi dalam melakukan amal-amal saleh. Enggak ingin dilihat oleh manusia, tidak. Dia sembunyi. Ya ada amal-amal yang mesti dilihat oleh manusia. Seperti sholat berjamaah. Seperti kita ngaji nuntut ilmu. Tapi ada amal yang kita bisa sembunyikan. Sedekah. Bangun di tengah malam. Kan bisa disembunyikan. Tapi ada amal yang gak bisa kita sembunyikan. Seperti haji. Ya bersama kaum muslimin. Atau umroh. Tapi tetap kita berusaha bagaimana kita menjaga keikhlasan kita. Itu penting. Sebab ketika orang terus riya dalam amal riya, bukan mustahil di akhir kehidupannya dia su'ul khatimah. Waliyatubillah. Bangga sudah. Betul amal soleh. Apa aja bangga sudah. Dia tampakkan kepada manusia amal-amal solehnya. Hati-hati itu. Antum hati-hati. Cari bagaimana kita menyembunyikan amal soleh kita. Agar amal kita diterima oleh Allah. Pokoknya bagaimana amalnya diterima oleh Allah. Sebab banyak amal-amal yang orang enggak terima. Jangankan tentang itu. Sholat aja sholat. Ada orang yang sholat 60 tahun enggak diterima oleh Allah. 60 tahun. Kenapa? Enggak sempurna rukuknya. Enggak sempurna sujudnya. Tidak tumanina dia. Terburu-buru sholatnya. Atau yang kedua dia riya. Enggak diterima sholatnya. Orang munafik Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu mereka kalau salat dengan malas, dan kalau berdiri riya, ingin dilihat oleh orang, ingin dilihat oleh orang. Kadang-kadang seperti sekarang ini di waktu pandemi kan banyak yang enggak salat. Banyak enggak tuh enggak salat ke masjid? Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan Allah taubat, ada yang sholat lagi. Nah waktu sholatnya dia ingin dilihat oleh orang. Ini saya udah sholat nih. Kan kemarin saya gak sholat, sekarang udah sholat. Loh antum sholat gak usah dilihat oleh manusia. Jangan bangga, saya udah sholat. Sudah sholat, sembunyi. Dilihat oleh manusia. Kalau ketika sholat berjamaah gak ada masalah. Tapi jangan riya. Jangan ingin bahwa saya ini udah sholat. Pengen diakui bahwa saya ini sudah ke masjid lagi. Gak perlu pengakuan. Kita yang penting bagaimana ibadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Taala. Ikhlas karena Allah. Ini penting. Dan harus jaga betul seperti ini. Jadi bukan mustahil yang kemudian orang itu kemudian di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Bukan mustahil. Makanya kita wajib hati-hati dan terus mohon kepada Allah agar Allah memberikan keikhlasan kepada kita, agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair pada ulasan yang sudah berikan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Baik, untuk selanjutnya kami akan angkat atau ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, kami ajukan dari penanya tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca beberapa hadis dari keutamaan hari Jumat. Nah, dari keutamaan tersebut, bolehkah kita mengatakan bahwa hari Jumat itu hari yang diberkahi atau Jumat berkah? Sehingga kalimat tersebut, Jumat berkah, menjadi lazim dari kebanyakan kaum muslimin di negeri kita. Bagaimanakah sebenarnya jika ditimbang dalam syariat? Dan berangkat dari situ juga, banyak dari saudara-saudara kita yang beramal menunggu di hari Jumat karena keutamaannya lebih besar katanya, seperti sedekah Jumat, dan juga kaum muslimin berlomba memberikan makan bagi mereka setiap setelah sholat Jumat di masjid-masjid. Mohon penjelasannya dalam timbangan syariat. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah. Berkaitan dengan masalah Jumat, memang penamaan ini sudah ramai digunakan oleh orang tentang Jumat Barokah, sedekah Jumat. Sedekah itu masuknya ke dalam masalah dunia atau ibadah? Sedekah ibadah. Kalau ibadah kan harus kembalinya kepada contoh. Ada enggak Nabi SAW mencontohkan bahwa hari Jumat itu untuk memperbanyak sedekah? Dijelaskan oleh para ulama, enggak ada nas tentang itu. Enggak ada Nabi menyebutkan tentang khusus hari Jumat banyakin sedekah, enggak ada. Bahkan yang ada Nabi bersabda SAW, لا تخص يوم الجمعة بقيام من بين الليالي wala takhussu yawmal jum'ati bisiyamin min bainal ayyami. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat lebih utama dari malam yang lain dengan kalian sholat malam di malam Jumat itu. Mengkhususkan sholat malam di malam Jumat. Dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dibanding hari yang lain. Artinya sholat malam ini ibadah, puasa juga ibadah, sedekah juga apa? Ibadah. Meskipun Nabi gak perlu sebutkan semua bentuk ibadah itu, tapi mengkhususkan tidak boleh. Hadis ini sahih, gak boleh mengkhususkan. Dari mana keterangan mengkhususkan hari Jumat? Gak ada nas. Cuma ada pendapat. Jadi kembali kepada pendapat, Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, di juz yang pertama, beliau menyebutkan ketika menyebutkan tentang Jumat, keutamaan Jumat, hari Jumat, fadilah Jumat. Kemudian beliau menyebutkan bahwa di hari Jumat itu punya keutamaan sedekah. Ini pendapat, ijtihad dari beliau. Tapi nas enggak ada, dalil enggak ada. Adapun yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, ada sahabat yang kemudian dia habis pulang Jumat mampir ke rumah seorang wanita yang masak kemudian makan. Itu bukan nas menunjukkan sedekah hari Jumat, bukan. Jadi harus dijelaskan. Ini dijelaskan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kemudian juga Syekh Utsaimin rahimahullah. Enggak ada nas tentang masalah ini. Bagikan Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis juga menjelaskan, enggak ada penjelasan. Syekh Fauzan juga mengatakan, enggak ada mengatakan Jumat Barokah. Dari mana? Enggak ada nas. Gitu. Hari Jumat betul mulia, tapi menyatakan Jumat Barokah enggak ada. Gitu. Atau sedekah Jumat. Ini Kenapa sedekah Jumat jadi ramai seperti ini? Karena banyak pedagang pengen laku dagangannya di hari Jumat. Ini yang jadi masalah. Kemudian disebarkan sedekah Jumat. Bagaimana dia yang nganjurkan sedekah Jumat, dia juga yang jualan, dia juga suruh bagikan. Gimana akadnya itu dalam jual belinya? Itu juga masalah juga itu. Jadi nasnya nggak ada. Kalau anda mau sedekah, ya setiap hari. Kan saya suruh bacakan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Setiap hari dua malaikat turun, setiap pagi dua malaikat turun. Dan setiap pagi ini malaikat turun berdoa, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Dari ini Nabi menyebutkan SAW setiap hari. Setiap hari berarti disuruh untuk apa? Setiap hari disuruh apa? Sedekah. Setiap hari disuruh sedekah. Jadi bukan hanya hari Jumat, tiap hari. Jadi ini terus ini, kita di sini biasanya orang-orang kita itu latah ya, latah, beo gitu. Taklid, bukan hanya orang awam ya, termasuk ustadznya, taklid. Kalau orang begini ngikut sudah. Kita enggak, ini ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Dalil. Kalau malam Jumat enggak boleh mengadakan sholat malam khusus malam Jumat, Nabi larang, enggak boleh. Kalau mau sholat malam ya tiap malam, termasuk malam Jumat, tapi mengusuh ke malam Jumat yang malam yang enggak sholat, enggak boleh. Atau yang kerja, karena yang kerja tiap hari capek, mengkhususkan malam Sabtu, malam Ahad juga gak boleh. Karena dia khususkan sholat malam, malam itu gak boleh. Karena dilarang. Atau puasa di hari Jumat dilarang. Kalau puasa dilarang di hari Jumat, termasuk gue apa? Sedekah juga. Mengkhususkan gak boleh. Kalau kita tiap hari sedekah, kemudian Jumat juga kita sedekah, gak ada masalah. Tapi ketika mengkhususkan hari Jumat itu sedekah, gak ada nas, gak ada dalil. Kita kembali kepada dalil. Ini kan ibadah. Ibadah kembali kepada dalil. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa bisa jadi bid'ah nantinya. Karena mengusulkan ibadah yang Nabi tidak khususkan. Jadi jatuhnya kepada bid'ah. Bahkan ada ulama mengambil pendapatnya Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang kedua. Ketika menjelaskan tentang enggak bolehnya kita mengususkan sesuatu amalan tertentu yang Nabi enggak khususkan. Enggak boleh. Jadi enggak boleh kita khususkan. Yang Nabi enggak sedekah umum gitu. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan tentang bedanya antara Ahlussunnah dengan Ahlulbid'ah. Ahlussunnah itu ketika mengamalkan yang umum diamalkan sesuai dengan keumumannya, tidak mengkhususkan dalil umum itu untuk perbuatan tertentu. Zikir umpama contoh, zikir. Zikir kan umum. Allah menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Dalam surah Al-Ahzab. "Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang." Umum, kapan waktu kita berzikir? Tapi ketika kita mengkhususkan di hari tertentu dengan beramai-ramai dengan kafir, jadinya contohnya seperti ini jadi apa? Beda. Itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Jadi yang umum tetap umumnya, jangan kita khususkan. Sedekah umum setiap hari dengan dasar hadis yang tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga ada hadis yang lain yang banyak diseru untuk sedekah. Banyak hadisnya, ayat Al-Quran juga banyak tentang sedekah tanpa menentukan hari atau waktu. Adapun ijtihad ulama bisa benar bisa salah. Itu ijtihad ulama bisa benar bisa salah. Kalau sudah salah nggak boleh kita ikut ijtihad ulama itu. Itu perhatikan tuh. Jadi jangan, "Oh kan Ibnu Qayyim mengatakan demikian." Atau Ibnu Qayyim itu Syekhul Islam. Kita beragama bukan kepada orang. Kita beragama dengan dalil. Bukan mengikuti orang. Bukan mengikuti ulama. Dan ini sudah saya bawakan berkali-kali tentang masalah ini. Ada pendapat ulama yang kemudian itu keliru. Ya gak boleh kita ikut. Nas gak ada. Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang sedekah Jumat itu, Ibnu Qayyim rahimahullah tidak membawakan dalil. Anda bisa cek, bisa lihat di Zadul Ma'ad, di juz yang pertama. Beliau enggak bawakan dalil. Kalau enggak bawakan dalil, ya kita kembali harus dalil. Ini ibadah. Kalau puasa aja enggak boleh kita khususkan. Begitu juga sedekah, enggak boleh. Begitu juga salat, khusus hari Jumat juga enggak ada. Kecuali salat Jumat yang ada nas. Atau salat intidar menunggu khatib yang memang ada nas, dalil boleh. Kita masuk masjid jam 11, khatib belum datang, salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai khatib datang. Itu ada nas. Nabi menyebutkan soal-soal demikian. Intidar menunggu khatib boleh. Tapi kalau kita mengususkan sendiri tanpa ada dalil enggak boleh. Itu jawaban saya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang lain Anda mau tanya lagi. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Syukran jazakallahu khair. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali kedua yang bertanya. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai larangan membicarakan perbuatan dosa kita di masa lalu, apakah hal tersebut mutlak tidak boleh dilakukan, walaupun hal tersebut dengan tujuan memberikan ibroh kepada orang lain, dan hal tersebut berdalil, penanya berdalil merujuk kepada hadis di mana para sahabat pernah berbincang-bincang mengenai kesyirikan yang dilakukan pada masa jahiliyah. Dan hal tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Bagaimana dengan pendalilan hal tersebut? Ya. Tentang masalah menceritakan apa yang telah lalu perbuatan dosa, tetap kita wajib untuk menutupinya, berusaha bagaimana kita menutupi enggak ceritakan. Kalau seandainya orang itu tetap aman, dan di sini kan kita bicara tadi antum bawakan dalil itu berkaitan dengan para sahabat dan Nabi mentakrir gitu. Sekarang kita bedakan antara sahabat dengan kita gitu. Itu sahabat mentakrir dan disebutkan dengan cerita pada masa jahiliyah, enggak disebutkan tentang perbuatan syirik mereka, enggak ada nas di situ. Antum lihat keterangannya. Bahwa mereka menceritakan syirikan mereka zaman jahiliyah. Bukan, mereka menceritakan tentang zaman jahiliyah dulu. Bagaimana mereka jahiliyah. Karena kita juga gak tahu bagaimana zaman jahiliyah itu yang mereka lakukan. Tentunya kalau perbuatan dosa kembali kepada nas. Kan dilarang kita untuk menyebutkan dosa-dosa kita yang nantinya akan kembali kepada dalil tadi. Kullu ummatin mu'afan ilal musyahirin. Jadi kalau disebutkan mereka cerita tentang jahiliyah, mungkin tentang kepahlawanan, tentang peperangan atau yang lain yang kita nggak tahu apa yang diceritakan. Kan juga di situ sifatnya umum, nggak disebutkan rinciannya, nggak disebutkan, bukan menyebutkan tentang dosa, bukan. Apa yang jahiliyah kan juga banyak perbuatan jahiliyah. Kemudian yang kedua seperti tadi yang saya jawab tadi, jadi itu jahiliyah sifatnya umum. Yang kedua bahwa itu sahabat menyebutkan demikian ditakrir oleh Nabi, Nabi mendiamkan. Yang ketiga, ya kita kan dibandingkan kita dengan sahabat, siapa kita? Dan kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Mungkin kita akan bangga nanti dengan dosa-dosa kita dan itu berbahaya buat dia. Kalau Nabi melihat demikian, dianggap satu hal yang biasa aja. Nabi enggak larang. Gitu. Dan juga enggak tahu tentang isi cerita itu apa enggak. Karena itu lafadznya umum. Nanti antum lihat syarahnya deh. Penjelasannya. Karena disebutkan min amril jahiliyah lafadznya di hadis itu. Enggak disebutkan tentang rinciannya. Gitu. Kemudian kan di jahiliyah juga ada perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Ada. Seperti apa? Syaja'ah, keberanian. Orang jahiliyah berani. Dan terpuji dalam Islam juga dianjurkan. Orang harus berani. Yang kedua, yaitu karom. Orang jahiliyah itu karom. Orang-orang Arab itu karom. Artinya dermawan mereka. Kan bisa juga cerita tentang itu. Karom, tentang kedermawanan. Fulan-fulan orang jahiliyah yang dulu dia dermawan, yang harus kita ikut, artinya kita tiru perbuatan baiknya mereka dengan dermawan. Dan Nabi orang yang paling dermawan. Jadi ada akhlak di zaman jahiliyah itu yang memang baik. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis innama bu'istu apa? Liutammim. Utammim artinya apa? Menyempurnakan. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Dalam berita yang lain disebutkan hadisnya sahih. Innama bu'itu liutammima salil akhlak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. bukan di Sahih Bukhari, tapi di Al-Mufrad atau yang lain tentang hadis ini. Artinya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Berarti akhlak yang baik ada enggak di zaman jahiliyah? Ada, Nabi sempurnakan. Jadi kemungkinan menceritakan tentang akhlak yang baik yang ada di zaman jahiliyah. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaannya. Nah, baik, terima kasih banyak sekalian jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan. Bismillah. Nah, Ustaz, mengenai menyembunyikan amal, mohon nasihat untuk kami sebagai lembaga penyalur infak dan sedekah, di mana kami mengambil foto atau video dan kami share di media sosial hal tersebut sebagai SOP dari lembaga kami berkhidmat, dan untuk laporan secara umum kepada muhsinin atau donatur, apakah hal tersebut tetap tidak boleh dilakukan? Iya. Yang pertama, kenapa antum kerja jadi cari donasi, cari sumbangan? Itu juga masalah itu. Apa enggak ada kerjaan yang lain? Gitu. Artinya untuk donasi, sumbangan, orang awam juga bisa. Orang fasik juga bisa untuk cari sumbangan dan memberikan sumbangan kepada orang. Mestinya talibul ilm sibuknya dengan ilmu. Apalagi ustaz sibuknya dengan ilmu, bukan dengan sumbangan, donasi. Ini masalah harta, masalah fitnah. Nabi bersabda, SAW, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku masalah harta. Dan banyak orang terfitnah masalah harta, bukan hanya orang awam. Pelajar banyak, ustaz juga banyak. Cari sumbangan, ternyata sumbangannya buat apa? Masuk kantong pribadi. Ini nyata, bukan kata orang, nyata ini. Sampai bingung sekarang orang yayasannya, ini gimana ustaz nih, orang ini mau dihukum apa, mau dihukum gantung atau gimana? Orangnya masih hidup itu, dan dia minta sumbangan masuk ke kantongnya, bukan ke yayasan. Yang ngomong ya anaknya, yang ngomong orang yayasannya. Dan ini terjadi bukan satu, terjadi seperti ini banyak. Dan yang paling menyesalkan lagi, pakai nama apa? Salaf. Aduh, ini dulu orang dakwah enggak pakai sumbangan-sumbangan. Tani pun nyumbang, datang sendiri ngasih. Sekarang enggak, udah pakai label dakwah. Ini merusak. Seolah-olah orang kalau udah kesalaf mesti minta duit, mesti minta uang, mesti minta donasi. Ini jelek, menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam, enggak boleh. Antum enggak sanggup, jangan antum bangun deh pondok atau apa. Enggak sanggup, jangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dapat antum minta-minta. Sekarang untuk donasi, sebaiknya serahkan kepada orang umum aja yang memang tertentu. Tapi jangan antum bikin sendiri, jangan. Antum sibuk dengan seperti itu. Antum sibuk dengan ilmu lebih manfaat daripada sibuk dengan harta. Ilmu ini lebih utama ribuan kali daripada harta. Sibuk dengan ilmu. Sekarang enggak, udah betul diangkat sama Allah, dipilih Allah jadi orang berilmu, pelajar, sibuk dengan harta, habis. Dan harta fitnahnya luar biasa. Dan antum akan ditanya dengan detail masalah harta itu. Min aina iktasaba wa fima anfaqa? Dari mana antum dapat dan kemana dihabiskan harta itu? Detail. Makanya di hari kiamat nanti orang kaya dan orang miskin bedanya hisabnya 500 tahun bedanya. Karena orang kaya akan ditanya semuanya harta. Bagi antum sekarang penyalur sumbangan lebih berat lagi. Kemana tuh uang itu? Dipakai makan, dipakai ongkos, dipakai ini, selamanya. Itu hati-hati, bukan sembarangan. Ini masalah berat loh, bukan masalah kecil. Jadi masalah sumbangan tetap hati-hati. Kalau ada lembaganya memang orang-orang umum, gak ada masalah orang umum, gak ada masalah, salurkan. Karena memang itu orang umum, bukan kita. Orang umum memang yang seperti itu. Kita sibuk dengan ilmu. Sekarang antum nyumbang orang nih, miskin, dengan paket makanan, beras, atau mie, atau gula.